melihat seorang yang yaji'u ila furjatin, mendatangi satu celah, kanat inda kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dekat kubur Nabi. Fayadkhulu fiha, dia lalu masuk di celah tersebut dan berdoa. Fanahahu, maka Ali bin Husain ini melarangnya dan berkata kepadanya, ala uhadisukum hadisa, maka ku sampaikan kepadamu satu hadis, yang sami'tuhu an abi, ku dengar dari ayahku yaitu Husain, an jaddi dari kakekku yaitu Ali, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabra idan, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai id, sebagai hari raya. Wala buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Wasallu alayya, bersolawatlah untukku di mana saja. Fa inna taslimakum yablughuni aina makun aina kuntum, karena doa keselamatan kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Diriatkan oleh Ad-Diya di kitabnya Al-Mukhtarah. Di catatan kaki dikatakan, diriatkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan Abu Ya'la, sebagaimana dalam Majmu'uz Zawaid. Al-Haythami, penulis Majmu'uz Zawaid, mengatakan di sanadnya terdapat perawi yang bernama Ja'far bin Ibrahim Al-Ju'fari yang disebutkan oleh Abu Hatim, namun beliau tidak memberikan komentar negatif tentangnya, sedangkan perawi yang lain adalah thiqah. Dan di sanadnya juga terdapat Ali bin Umar bin Al-Husain, yang dia adalah masturun, orang yang tidak dikenal sebagaimana di takrib. Dan di demikian juga di sini diatkan oleh, disamping oleh Al-Bukhari di Tarikh Al-Kabir dan Abu Ya'la juga Ad-Diya dalam kitabnya Al-Mukhtar, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah di Iqtida' Siratal Mustaqim. Maka hadis ini dari Ali bin Husain, dan dia adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang mendapatkan gelaran Zainal Abidin, sehingga sering disebut dengan Ali Zainal Abidin. Dia adalah min afdali ahlil bait ilman wa zuhdan wa fiqhan, ada di antara keluarga Nabi, keturunan Nabi yang unggul ilmu, dari sisi ilmu, zuhud dan pemahaman dan kemampuan fikih. Sedangkan Al-Husain adalah tentu satu hal yang telah kita kenal, dia adalah putra dari Fatimah radhiallahu anha, dan ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Maka beliau melihat ada seorang yang mendatangi satu celah, celah di kubur Nabi. Maka orang ini yang mendatangi celah di kubur Nabi ini tidaklah diragukan kalau dia tidaklah berulang kali datang ke celah ini. Tidaklah dia berulang kali datang ke celah ini kecuali karena dia punya keyakinan bahasanya di celah kubur Nabi atau berdoa di celah kubur Nabi memiliki keutamaan dan keistimewaan. Dan anggapan dia atau prasangka dirinya bahasanya berdoa di dekat kubur Nabi itu memiliki keistimewaan adalah membuka pintu dan menjadi sarana menuju kemusyrikan. Bahkan semua ibadat, semua ritual ibadah jika dikerjakan di dekat kubur, fala yajuzu, maka tidak boleh diyakini bahasanya itu memiliki kelebihan, baik itu sholat, doa atau membaca Al-Quran. Oleh karena itu kami katakan makruh hukumnya membaca Al-Quran di dekat kubur jika seorang itu meyakini bahasanya membaca Al-Quran dekat kubur satu hal yang memiliki keistimewaan. Namun jika bukan karena keyakinan tersebut, maka berarti tidak mengapa. Kenapa baca kubur di kuburan? Karena cari tempat yang sepi, sunyi, tidak ada yang ganggu, maka enak untuk murojaah. Maka motivasi dan alasannya demikian, maka tidak apa-apa. Tapi kalau motivasi dan alasannya karena membaca di kuburan itu punya keistimewaan, nah ini yang bermasalah. Namun kalau motivasinya adalah ketenangan atau motivasi yang lain, maka tidak mengapa. Ya, maka Ali Zainal Abidin kemudian melarangnya, yaitu meminta dia untuk menghentikan perbuatannya. Dan beliau katakan kepada orang tersebut, maukah ku sampaikan kepadamu satu hadis. Di sini ada kalimat wa hadisukum, pakai kata-kata kum yang artinya kalian, padahal orang itu nampak bahir riwayat dia cuma satu orang. Maka di sini katakan li'anna zahir, karena kemungkinan besar annahu kana inda ashabihi, bahasanya Ali bin bin Husain ini bersama kawan-kawannya, yuhadisuhum, yang beliau menyampaikan hadis kepada mereka. Ali bin Zainal Abidin sedang duduk-duduk bermajelis dengan kawan-kawannya, dengan murid-muridnya, lalu datanglah orang ini ke celah kubur Nabi. Oleh karena itu kum di sini maksudnya adalah dia dan orang-orang lain yang bisa menyimak dan mendengar hadis yang beliau sampaikan. Ala itu adalah satu kata dalam bahasa Arab untuk art, untuk memberikan tawaran. Sehingga artinya kutawarkan kepadamu untuk kusampaikan kepadamu satu hadis. Nah, huruf ala di sini memiliki fungsi tambihul mukhatab, adalah menarik perhatian orang yang diajak bicara untuk memperhatikan apa yang ingin disampaikan. Maka beliau sampaikan satu hadis dari ayahku, dari kakekku. Ayah beliau adalah Husain, kakeknya adalah Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sanadnya bersambung, memang di sini ada an'anah. Maka Ali bin Husain ini menggunakan pakai kata-kata an, akan tapi tidak mengapa, karena an'anah ini tidak dilakukan oleh perawi mudallis. Sehingga tuhmal dimaknai ala sama kalau beliau mendengar dari ayahnya, dan ayahnya mendengar dari ayahnya Husain, mendengar dari ayahnya lagi yaitu Ali. La tatakhiduka bari'idan, janganlah kalian jadikan kuburku id. Penjelasannya sama dengan penjelasan yang lewat, yaitu terdapat larangan untuk menjadikan kubur sebagai id yu'tad, yang dijadikan tempat perayaan yang yu'tad, yang berulang secara periodik. Atau makna yang kedua adalah wa yatakarrar ilai, bolak-balik ziarah kubur. Nah, hal ini terlarang karena ini adalah sarana menuju kemusyrikan. Janganlah kalian jadikan kubur, rumah kalian sebagai kubur. Telah lewat penjelasannya, ada dua pengertian. Janganlah memakamkan orang dalam rumah atau menjadikan rumah bagaikan kuburan dengan tidak diisi berbagai macam bentuk ibadah. Wa sallu alayya, dan bersolawatlah untukku. Fa inna taslimakum ya beluruni aina kuntum, karena doa keselamatan kalian untukku akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Walafdhu hakadha, redaksinya semacam ini, kata Ibnu Taimin, dan aku meragukan kesahihannya. Karena kalimat bersolawatlah untukku itu sudah mengandung makna bahasanya sholat kalian, sholawat kalian sampai kepadaku. Ya, karena ini disini agak aneh, wa sallu alayya, namun kok lanjutannya adalah fa inna taslimakum, ucapan salam, padahal depannya sholawat. Ila ayyukal hadha, kecuali jika kita katakan bahasanya kalimat di sini adalah kalimat yang disebut dalam bahasa Arab dengan cara penyampaian yang disebut dengan toy wan nasyar wal makna, sehingga artinya kalau pakai penjelasan ini sallu alayya wa sallimu. Sehingga ada yang ditoy, ada yang dilipat, ada yang disembunyikan, yaitu wa sallimunya disembunyikan. Fa inna taslimakum wa salatakum tabluruni, karena ucapan atau doa selamat dan sholawat kalian akan sampai kepada aku. Ya, sehingga ini disebutkan dua fi'il dan dua sebab. Akan tapi salah satunya, lakin hudifa minal ula madalat alaithaniyah, wa min athaniyah madanat alaihi al-ula. Maka di maka ada dua kalimat, dua kalimat tersebut ada dua unsur, hudhifa min al-ula, maka di kalimat yang pertama ada yang dibuang, namun pembuangnya ini telah kita ketahui berdasarkan kalimat yang kedua. Dan di kalimat yang kedua terdapat sesuatu yang dibuang, namun apa yang dibuang telah diisyaratkan dalam kalimat yang pertama. Ini yang disebut dengan gaya bahasa at-tay wan nasyar. Wasallu alayya, dan bersalawatlah untukku, artinya bersalawatlah untukku fi ayyi makanin, di tempat mana saja kalian berada. Kalian tidak perlu datang ke kubur untuk mengucapkan salam kepadaku dan bersalawat untukku di dekat kubur. Ya bluruni, itu akan sampai kepadaku, dan telah lewat penjelasan bagaimana cara sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya malaikat yang membawa membawa berita tentang siapa saja yang bersalawat untuk Nabi. Hadis ini diriatkan oleh Adi dalam Al-Mukhtarah, dan Al-Mukhtarah adalah nama kitab lengkapnya adalah Al-Ahadis Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan karya Abdul Ghani Al-Maqdisi minal Hanabilah. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi ini penulis Umdatul Ahkam, penulis Umdatul Ahkam. Dan berkaitan dengan ulama Hanabilah, wa ma'akwal al-hadis fil Hanabilah, dan ulama hadis dari kalangan ulama Hambali itu sedikit. Wa hadza min aghrabi ma yakun, dan ini satu hal yang aneh sebenarnya. Karena imamnya adalah ulama besar di bidang hadis, Imam Ahmad. Namun realitanya ashabul imami Ahmad, para ulama Hanabilah, akalun nasa tahdisan, itu lebih sedikit yang menjadi muhadis dibanding ulama Syafi'iyah. Fal Hanabilah, maka para ulama Hanabilah dominan pada mereka fikih dibandingkan hadis. Ghalaba alaihim, dominan pada mereka, mayoritas mereka memadukan antara fikih dan hadis, sehingga jadilah mereka ahli hadis dan fikih. Akan tetapi mereka adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Fa idza akhadha min hadzal ilm, ketika mereka menekuni satu ilmu, maka itu mengalahkan ilmu yang lain, mengalahkan, berdesak ilmu yang lain, sehingga ilmu yang lain kurang menonjol. Wa amal ahnab, maka yang lebih, mereka pada hakikatnya adalah ahli hadis dan fikih, namun fikihnya lebih menonjol. Adapun Hanafiyah, maka mereka memang kecenderungan ilmunya cuma satu, yaitu fikih, dan sedikit bidu'atuhum, modal mereka atau barang mereka, barang jualan mereka, maksudnya ilmu mereka dalam bidang hadis. Oleh karena itu maka Hanafiyah disebut juga ashabur ra'yi, yang ra'yi di sini maknanya adalah akal, dan yang dimaksudkan adalah qiyas, ashabu qiyas, karena mereka adalah orang yang, ulama yang sangat banyak menggunakan qiyas, dikarenakan sedikitnya hadis yang mereka miliki. Wa Syafi'iyah, sedangkan para ulama Syafi'iyah adalah aktsarun nasi inayatan bil hadis wa tafsir. Ini adalah adalah ulama yang paling banyak memberikan perhatian di bidang hadis dan di bidang tafsir. Ini, maka banyak dari ahli-ahli tafsir adalah Syafi'iyah, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i misalnya. Dan semua madhab itu punya buku tafsir ahkam, kecuali Hanabilah. Maka Malikiyah punya tafsir Qurtubi, tafsir ahkam. Hanafiyah punya Jassas. Safiyah saya lupa. Namun yang jelas Hanabilah tidak punya tafsir ahkam, tafsir yang lebih kental nuansa fikihnya. Wal Malikiyah kadzalika, demikian juga Malikiyah. Mereka memiliki perhatian besar terhadap hadis dan tafsir. Tsummal Hanabilah wasaton, kalau Hanabilah tengah-tengah. Wa aqallum fi dzalika, dan yang paling sedikit perhatian dalam hadis dan tafsir adalah Ahnaf, adalah Hanafiyah. Ma'ana lahum kutuban fil hadis, meskipun mereka punya sejumlah buku di bidang hadis. Ya, kandungan pelajaran yang ada dalam dalil-dalil yang ada di bab ini, yang pertama adalah tafsir untuk surat Al-Baro'ah, tafsir untuk satu ayat di surat Al-Baro'ah, yaitu surat At-Taubah. Kemudian yang kedua, iba'atuhu ummatahu, Nabi SAW menjauhkan umatnya an hadal hima, dari daerah larangan, yaitu kemusyrikan, ghayatal bu'ti, dengan sejauh-jauhnya. Ini diambil dari sabda Nabi, la taja'alu buyutakum kubura wa la taja'alu qabri aidan. Kemudian yang ketiga, semangat Nabi SAW, antusias Nabi SAW untuk kebaikan kita, dan kasih sayang Nabi, dan kasih sayang Nabi. Ini ada dalam ayat. Kemudian Nabi SAW melarang ziarah kubur manakala ala wajahin makhsus, dalam bentuk tertentu yang terlarang. Padahal ziaratahu, ziarah kubur Nabi, min afdalil a'mal, adalah amal yang termasuk amal yang paling utama. Nabi melarang orang itu ziarah ke kubur Nabi manakala dalam bentuk tertentu, yaitu la taja'alu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aid. Maka menjadikan ziarah kubur dengan tujuan menjadikan kubur Nabi sebagai aid, inilah bentuk tertentu yang terlarang. Maka ziarah kubur Nabi SAW adalah min afdalil a'mal, namun bukan alal itlaq. Ini diberi penjelas oleh pensyarah. Namun min afdalil a'mal min jinsiha, dari amal-amal yang sejenis. Yang sejenis apa? Ziaratul kubur. Yang sejenis adalah ziarah kubur. Namun, maka kalau dilihat dari ziarah kubur, maka ziarah kubur Nabi adalah min afdalil a'mal. Maka kalimat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya ziarah kubur Nabi min afdalil a'mal, itu yang dimaksudkan adalah min afdalil a'mal di bidang ziarah kubur, tidak afdalil a'mal secara mutlak. Fa ziaratuh, maka ziarah Nabi, ya, padanya terdapat kegiatan mengucapkan salam untuk Nabi, dan hak Nabi SAW adalah hak yang lebih agung daripada hak yang lain. Adapun dari sisi mengingatkan akhirat, maka tidak ada beda antara kubur Nabi dan kubur selain Nabi. Kemudian yang kelima, Nabi melarang untuk berulang kali ziarah kubur. Ini diambil dari kata-kata, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai aid. Namun sebenarnya beliau mengatakan menjadikan kubur sebagai aid tidaklah mengharuskan al-ikthar, berulang kali, karena boleh jadi tidaklah dilakukan kecuali setahun sekali. Meskipun cuma setahun sekali, maka itu bisa tergolong menjadikan sebagai aid. Namun karena setahun sekali itu rutin dan periodik, maka ada badannya nau'an minal ikthar, maka bisa disebut dengan memperbanyak. Ini, atau ya, ini penjelasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin. Namun penjelasan yang lain bisa kita katakan, menjadikan kubur Nabi sebagai aid itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikannya sebagai perayaan yang bersifat periodik, boleh jadi setahun sekali, dan termasuk menjadikan kubur Nabi sebagai aid adalah, sehingga aid tidak saya terjemahkan supaya mencakup makna yang kedua, yaitu berulang kali ziarah kubur. Berulang kali ziarah kubur. Wallahu a'lam, maka yang dimaksud oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah makna yang kedua. Maka larangan menjadikan aid, menjadikan kubur sebagai aid, itu adalah mengandung, adalah berarti salah satu maknanya adalah larangan untuk al-ikthar minaz ziarah, berulang kali ziarah. Kemudian hathuhu, Nabi memotivasi untuk melaksanakan ibadah yang sunnah atau salat sunnah di rumah. Ini diambil dari wala taja'alu buyutakum kubura, yang telah dijelaskan bahasanya menjadikan rumah sebagai kubur itu punya dua makna, yaitu tidaklah menguburkan mayit di dalam rumah. Dan ini adalah zahir, makna zahir dari kalimat ini. Kemudian makna yang kedua, min lazimil makna, adalah konsekuensi darinya adalah maknanya adalah makna janganlah kalian tidak sholat, meninggalkan sholat sunnah di rumah. Maka rumah yang tidak digunakan untuk sholat sunnah atau sholat fardu untuk perempuan, ya, maka ini adalah rumah yang menjadi kuburan. Kemudian poin yang ketujuh, anna mutaqarrarun indahum, telah terpatri dalam benak para sahabat bahasanya pemakaman itu bukan, atau pekuburan itu bukan tempat sholat. Ini diambil dari la taj'alu buyutakum kubura. Lianal makna, karena maknanya janganlah kalian menjadikan rumah kalian kubur, artinya janganlah kalian tidak sholat di dalam rumah. Demikian salah satu dari dua makna untuk kalimat ini. Maka seakan-akan jika maknanya makna yang kedua, telah terpatri di dalam pandangan para sahabat bahasanya pemakaman bukanlah tempat sholat. Ya, kalau kita mengikuti makna yang kedua, janganlah kalian jadikan kubur sebagai janganlah jadikan rumah sebagai kubur, artinya jangan kosongkan rumah dari ibadah, dari sholat sunnah. Dan ini makna yang telah ditangkap oleh para sahabat, maka berarti telah tertanam image dalam mereka, dan tentu yang menanamkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya pekuburan itu bukan tempat sholat. Kemudian ta'lilu dzalika, Nabi menyebutkan alasan kenapa terlarang menjadikan kubur Nabi sebagai Eid, yang diantara maknanya adalah bolak-balik berulang kali ziarah kubur Nabi. Nabi memberikan alasan bahasanya salawat dan doa keselamatan untuk Nabi itu akan sampai kepada Nabi wa in ba'uda, meskipun dari tempat yang jauh. Fala hajata, maka tidak ada kebutuhan dan keperluan ila ma yatawahamahu, ya, apa yang disangka oleh orang yang ingin dekat dengan kubur Nabi untuk bersolawat dan mendoakan Nabi. Maka ada orang yang beranggapan bahasanya mereka ingin bersolawat dan mendoakan Nabi, oleh karena itu maka mereka bolak-balik ke kubur Nabi. Maka asumsi ini atau anggapan ini Nabi batalkan dengan mengatakan, di mana saja kalian berada, kalian doakan aku, kalian bersolawat untukku akan sampai. Ya, maka penjelasannya, Nabi melarang untuk menjadikan kubur beliau sebagai Eid, dan penjelasannya dan alasannya karena salawat itu akan sampai kepada Nabi di mana saja orang itu berada, maka tidak perlu datang ke kubur Nabi. Oleh karena itu kita doakan Nabi dengan doa keselamatan dan salat untuk beliau di tempat manapun, dan salam dan salawat tersebut sampai kepada beliau. Oleh karena itu maka Ali bin Husain mengatakan, ma'anta wa man fil Andalus illa sawa, ketika menasihati orang tersebut, namun tidak ada di redaksi yang dikutip di matan, tidaklah engkau dan orang yang di Spanyol kecuali sama saja dalam masalah salawat kepada Nabi, antara yang di Madinah di samping kubur Nabi dengan yang ada di Spanyol tidak ada bedanya. Kemudian poin yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah disodorkan kepada beliau, ditunjukkan kepada beliau amal-amal umatnya berupa salawat dan salam untuk Nabi. Yang disodorkan kepada Nabi, yang ditunjukkan kepada Nabi salawat dan salam fakot saja, kata Ibn Utsaimin, itu terbatas hanya salawat dan salam saja, tidak semua amal yang lain. Fakulu man sholat alaihi, maka siapa saja yang bersolat untuk Nabi atau mendoakan keselamatan untuk Nabi, uridat alaihi sholatuhu, maka salawatnya akan dilaporkan, disampaikan kepada Nabi. Ini diambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna taslimakum ya beluruni aina kuntum, sehingga doa salawat dan salam kalian itu sampai kepada aku di mana saja kalian berada. Ya, kemudian kita masuk pada bab baru, bab maja'a riwayat atau dalil-dalil yang menunjukkan anna ba'da hadil ummati, bahasanya sebagian umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya'budul awthan, akan ada yang menyembah berhala. Nah, sebab penulis membawakan judul bab ini adalah untuk menghancurkan alasan orang yang mengatakan bahasanya kemusyrikan tidak mungkin terjadi di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari kalau penyembahan kepada kubur dan wali adalah kemusyrikan dengan alasan bahasanya umat Muhammad terjaga dari kemusyrikan. Alasannya asumsi ini, anggapan ini berdalil berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sehingga setan atau iblis telah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Walakin fitahrish bainahum, namun iblis tidaklah berputus asa, masih punya harapan fitahrish untuk membuat keributan, permusuhan antara satu orang dengan yang lain, bainahum di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun jawaban untuk dalil ini, untuk hadis ini, hadis inna syaitan Aisyah, telah lewat di masalah 18 di bab tabaruk dengan pohon, batu dan yang lainnya, halaman 210. Maka jawaban yang disampaikan di halaman 210 kalau dicetakan saya. Jawaban yang pertama yang disampaikan bahasanya setan putus asa tadi itu adalah prasangka setan dan iblis. Maka pada awalnya iblis karena melihat kuatnya Islam, kuatnya dakwah tauhid, maka dia menyangka tidak mungkin bisa menyesatkan umat Muhammad dalam bentuk menjumuskan mereka dalam kemusyrikan. Maka itu prasangka, dan prasangkanya iblis meleset. Prasangkanya iblis itu meleset. Ya, maka hadis ini cuma menceritakan ma waqa' fi nafsi syaitan, apa yang ada dalam perasaan setan saat itu, sehingga bukan jaminan bahasanya tidak terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya cuma satu yang beliau sampaikan di situ. Yeah. Nah, ada jawaban yang lain yang mengatakan bahasanya al-musallun di sini adalah jinsiyah. Maka setan telah berputus asa untuk disembah oleh semua orang yang sholat di jazirah Arab. Nih, kalau semuanya menyembah dia, maka dia telah berputus asa dan benarlah putus asanya. Nih, namun kalau sebagian menyembahnya, maka itu satu hal yang mungkin. Ya, maka ini anggapan kuburiyun di antara dalih kuat para penggemar kubur. Mereka punya persepsi dan anggapan bahasanya umat Muhammad maksum dari kemusyrikan. Dan semua apa yang terjadi di jazirah Arab itu bukanlah kemusyrikan. Dengan dasar hadis di atas, maka penulis matan kitab tauhid ingin membantah untuk menyanggah anggapan ini dan meluruskannya dengan membawakan bab ini, bab menunjukkan sebagian, tidak semua, sebagian umat Muhammad ada yang menyembah berhala. Maka di sini beliau katakan sebagian umat, la kulluha, bukan seluruhnya. Kenapa? Karena mengingat hadis yang mengatakan bahasanya akan ada sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus menang di atas kebenaran sampai kiamat terjadi. Cuma nanti di akhir zaman akan ada angin yang mencabut nyawa setiap muslim, sehingga kiamat tidaklah terjadi, sehingga tidaklah tersisa kecuali sejelek-jelek orang, dan yaitu orang-orang kafir, dan mereka lah yang menjumpai kiamat. Maka akan ada sebagian dari umat ini yang ya'budul authan, menyembah berhala. Ya, maka bisa ta'budu ini. Dan sebagian naskah ya'budu. Maka kalau pakai ya'budu maka tidak ada masalah. Ini. Karena ba'dul ummah ini, itu adalah mudzakkar. Namun kalau ta'budu juga boleh. Ini, contohnya di sini kuti'at ba'du asabi'ihi. Maka kuti'at pakai mu'annas. Mu'annas di sini dalam rangka adalah karena asabi' jari, bukan karena ba'du. Ya, maka kalau yang mengatakan ya'budul authan, maka ta'nis di sini juga boleh. Karena ta'nisnya adalah menimbang hadil ummah, bukan menimbang ba'dunya, namun menimbang hadil ummah. Maka sebagian dari umat Muhammad itu menyembah authan. Authan jamak dari wathan, yaitu segala satu yang disembah selain Allah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-51, tidakkah engkau melihat ilal ladzina utuna nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi sebagian dari kitab suci, mereka beriman dengan jibet dan taghut. Ya, kalimat tanya di sini fungsinya adalah litakrir, untuk menegaskan dan untuk menunjukkan keheranan. Ya, menunjukkan keheranan. Waru'yah, dan yang dimaksud dengan melihat di sini adalah basoriyah, adalah dengan mata kepala, karena disambung dengan ila. Dan jika ro'a itu disambung dengan ila, maka maknanya adalah an-nazar, melihat dengan mata kepala. Dan yang dimaksud dengan alam tara, tidakkah engkau melihat, ini dimaksudkan adalah Nabi SAW, atau bisa juga kita maknai dengan makna yang lebih luas, semua orang yang bisa tertuju padanya kalimat ini, yaitu semua pembaca Al-Quran. Sehingga, wahai orang yang membaca Al-Quran, tidakkah engkau melihat ilal ladzina utu nasiba minal kitab, orang-orang yang diberi, utu artinya utu diberi, walam yu'tu kullal kitab, mereka tidak diberi seluruh Al-Kitab, li'annahum hurimu, karena mereka tercegah untuk mendapatkan pengetahuan tentang seluruh kitab Allah disebabkan maksiat mereka, maka mereka tidak punya ilmu yang sempurna tentang isi kitab Allah. Maka mereka cuma tahu sebagian dari Taurat dan Injil dan tidak menguasai seluruhnya. Nasibah minal kitab, bagian dari Alkitab yang diturunkan oleh Allah, dan yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat dan Injil. Maka di sini meskipun maknanya mufrad atau lafadznya mufrad Alkitab, mungkin yang dimaksudkan adalah Taurat dan Injil. Wa qad dzakaru lidzalika matsalan, dan para ulama menyebutkan contoh. Contoh untuk kasus ini yaitu Ka'ab bin Al-Asrab ketika datang ke Mekah, maka orang-orang musyrik kumpul pada mengrumuninya dan mengatakan, apa yang kau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kami, dan dia berpandangan bahasanya dia lebih baik daripada kami. Faqala lahum, maka Ka'ab ibn Al-Asrab mengatakan, antum khairun min Muhammadin, kalian lebih baik, kalian penyembah berhala lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di akhir ayat dikatakan, wa yaquluna lilladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Kelanjutan ayat 51 dari surat An-Nisa, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, haula, bahasa mereka orang-orang musyrik, ahda lebih baik jalannya dibandingkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, maka berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 51, ada ulama yang menjelaskan bahasanya sababun nuzulnya, atau di sini adalah contohnya. Ya, sababun nuzulnya adalah komentar Ka'ab ibn Al-Asrab ketika ditanya, dan dia adalah orang Yahudi, ketika ditanya oleh orang-orang musyrik Mekah, siapakah yang lebih baik agamanya antara mereka ataukah ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memberikan pujian kepada, dan dia Ka'ab ibn al-Asrab malah memberikan pujian kepada orang-orang musyrik penyembah berhala. Maka karena itu, maka Allah katakan bahasanya mereka menyembah Jibut dan Tagut. Ya, maka kita lihat di sini kalau berdasarkan perkataan orang-orang musyrik kepada Ka'ab al-Asrab, kita lihat bagaimanakah dia membuat kesan jelek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahasanya, kata orang-orang musyrik tentang dakwah Nabi, dia safaha ahlamana. Dia membodoh-bodohkan orang-orang pintar di tengah-tengah kita. Kemudian waro'a annahu khairun minna. Dan dia berpandangan kalau dia lebih baik daripada dari kita-kita semua ini. Maka ini adalah bahasa yang mengambil perasaan. Maka supaya orang itu fanatik dengan kebatilan, fanatik dengan kebatilan, supaya orang itu tetap bersabar dengan kebatilannya, dan supaya fanatik dengan kebatilannya, maka orang yang mengajak kepada kebaikan itu dikatakan dia itu ngeklaim lebih pintar daripada kita. Kita itu pintar loh, kan? Orang kan gak mau dibodoh-bodohkan. Kita itu pintar. Dan dia ini ngaku-ngaku lebih baik daripada kita-kita. Ini adalah kalimat untuk supaya memancing emosi dan fanatisme, sehingga tidak menerima ajakan baik yang ditawarkan oleh dan didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara-cara orang untuk supaya orang lain, supaya orang-orang yang menjadi pengikutnya itu bertahan dalam kebatilan. Maka akan menggunakan bahasa-bahasa yang memancing perasaan, kemudian memancing fanatisme, supaya orang itu tetap kekeh, supaya orang tetap kuat berpegang teguh dalam kebatilan. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qad wa anil hamdulillahi rabbil alamin.